kali kita menyaksikan sebuah ide tentang semangat. Pertandingan yang berjalan tak seimbang, hampir kalah karena tak lagi mampu memberikan perlawanan. Tapi dukungan-dukungan yang diberikan begitu luar biasa, terlebih dari orang yang dicintai, istri dan anak-anak yang berteriak, maju, menang, teruskan, bangun. Teriakan-teriakan orang yang dicintai telah melahirkan semangat juang yang luar biasa. Tenaga ekstra mendadak didapatkannya. Ya bangun dan kemudian melakukan lagi dan meneruskan lagi pertandingannya. Posisi dengan segera berubah. Hampir kalah, tak jadi kalah. Bukan itu saja, ia kini bahkan mulai bisa mendesak lawannya. Ia kini bahkan bisa menciptakan angka demi angka. Ya, ia luar biasa. Padahal ia sudah hampir kalah. Mengapa dia bisa bangun? Semangat juangnya. Mengapa ada teriakan orang yang dicintainya? Pernahkah Anda berpikir untuk menjadi orang yang berteriak, yang memberikan semangat juang bagi mereka yang mau kalah? Anda berteriak, membangunkan orang di sekitar, sehingga mereka sadar pertandingan masih bisa dilanjutkan, supaya mereka tak melempar handuk putih untuk menyerah. Supaya mereka sadar mereka masih bisa, garis finish masih mungkin dicapai, sehingga mereka tidak berhenti mengayunkan langkah atau mengayuh roda sepeda. Ketika mereka balapan di jalan lepas, cinta Anda pada orang di sekitar Anda bisa memberikan semangat juang yang luar biasa. Semoga Anda juga mampu untuk mencintai diri dalam rangka membangun semangat juang itu. Mencintai diri bukan egois, tapi mencintai diri adalah membuat diri menjadi berharga dan layak untuk dicintai. Kiranya Anda menemukan pemaknaan betapa cinta diri dalam pengertian yang tepat kita butuhkan di kehidupan yang pas. Selamat mencintai diri untuk membangun semangat diri. Selamat mencintai diri supaya punya harga diri. Bersama saya, Bigman Sirait.